Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil ladina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran tentang kana wa akhwatuha. Kita masuk yang kedua yaitu amsa. Qala syarih wa thani amsa. Wahuwa yufidu tisaf al-ismi bil-khabar fil-masai. Amsa memberi faedah pensifatan isim dengan khabar di waktu sore. Nahu contohnya amsal jawu baridan. Di waktu sore udara itu dingin. Al-jawu dibaca rofa sebagai isimnya amsa. Baridan dibaca nasab sebagai khabar amsa. Aslinya dia mubtada khabar al-jawu baridun. Ketika dimasukkan amsa berubah menjadi al-jawu amsal jawu baridan. I'rabnya amsa fi'lun madin yarfu'ul isma wa yansibul khabar min akhwatika al-jawu ismu amsa marfu'un biha wa alamatu rafi'at dhammatu dhahiratu ala akhiri wa baridan khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wasalis wa asbaha, yang ketiga adalah asbaha, wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fis sabah. Asbaha memberi faedah pensifatan isim dengan khabar di waktu pagi. Nahu asbahal jawu mukfahiran. Di waktu pagi udara itu atau langit itu mendung. Keterangannya sama ya. I'rabnya asbaha fi'lun madin min akhwatika ana al-jaw ismu asbaha marfu'un biha wa alamatu rafi dhamhadhir ala akhirih mukfahiran khabaru wa mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ar-rabi'u adha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fi dhuha. Kalau adha pada waktu duha. Contohnya adha talibun nasyitan, di waktu duha pelajar itu menjadi rajin. I'rabnya adha fi'lun madin min akhwatikana mabniun 'alal fathatil muqaddarati 'ala akhiri mana min duriya tadur. At-talibu ismu adha marfu'un biha wa 'alamatu rafi dhammah dhahirah 'ala akhiri. Nasyitan khabaru adha mansubun biha. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wal khamisu dhalla wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi jami'il nahar. Siang hari, seluruh siang. Contohnya dhalla wajhu muswaddan, wajahnya menjadi menghitam. Dhalla fi'lun madin mabni 'alal fathi bi makna sara. Di sini dhalla maknanya sara ya, menjadi. Jadilah wajahnya menghitam. Wa huwa min akhwatika ana, dia termasuk saudara kana. Wajhu ismu dhalla marfu'un biha wa alamatu rafi'a dhamma dhahira 'alal ha'il ula, 'alal ha'il ula. Wajhu wa wajhu mudhaf wal ha'u tsaniyah dhamirun. Kalau ha' pertama itu bagian dari kalimah, kemudian ha' yang kedua dhamir, kalimat tersendiri atau kata tersendiri. Dhamirun muttasilun mabni ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Muswaddan khabaru dhalla mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wasadisu bata wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi waqtil bayat wa huwa al-lail. Kalau bata ini di waktu malam. Nah, contohnya bata Muhammadun masrurun, di waktu malam Muhammad menjadi senang. Bata fi'lun madin mabnun 'alal fathi min akhwatika ana. Muhammadun ismu bata marfu'un biha wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Masruran khabaru bata mansubun biha wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wasabi'u sara wa huwa yufidu tahawwula al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alayha al-khabar. Sara memberikan faedah berubahnya satu isim dari keadaannya ke keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobar. Nahu sorotinu ibrikon, jadilah tanah liat itu tembikar. Perhatikan, khobarnya ibrik, merubah. Ini menunjukkan makna apa? Ini berubahnya al-isim, yaitu at-tin, menjadi sesuatu yang ditunjukkan oleh khobar. Jadilah tanah liat itu ibrikon. Soro fi'lun madin mabni alal fathi fi min akhwatika natin ismuha marfu'un biha wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu ala akhir ibrikon khabaru soro mansubun biha wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa saminu laisa wa huwa yufidu nafyal khabari anil ismi fi waqtil hal. Laisa memberi faedah meniadakan khabar dari isim di waktu sekarang. Contohnya, laisa Muhammadun fahiman. Muhammad tidak faham. I'rabnya, laisa fi'lun madin naqis min akhwatika na Muhammadun ismu laisa marfu'un biha wa alamatu rafi'i dhamma dhahira ala akhiri. Fahiman khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Yani laisa fahiman al-an. Maknanya tidak faham. Ini sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Walakin qad yafamu fil mustaqbal. Kalau dinafikan dengan laisa, itu menafikannya sekarang. Kan tapi kadang-kadang dia faham, dia akan di waktu akan datang. Wa qad ta'ti laisa lidawam. Kadang-kadang laisa datang juga untuk menunjukkan makna selamanya. Contohnya, kaqouli jalla dzikruhu wa anna Allah laisa bidzallamil abid. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.